Cepat nimping rembong, kalah cepat pisaut uang. Telat ngomong tresno, cintamu di kondo wong liyo. Nelong suara sani, sing tresno ono sing duwe. Nyapo tresno tak pendem, yen wis ketun sambat kali. Terus Baron, terima kasih.